Bayangkan Anda baru saja bangun tidur, ngambil ponsel di meja kerja, terus mulai menggulir layar untuk baca berita pagi ini. Rutinitas kita semua setiap pagi ya. Bener banget. Nah, tiba-tiba ada sebuah judul utama yang, wah, langsung bikin darah Anda mendidih. Sesuatu yang memancing emosi. Iya, entah itu soal kebijakan pajak baru yang nggak masuk akal, atau skandal pejabat lokal. Tapi tunggu sebentar, sebelum Anda buru-buru membagikan tautan itu ke grup keluarga WhatsApp. Yang sering banget terjadi kan? Persis, tapi pertanyaannya, gimana Anda tahu persis kalau berita itu benar-benar ditulis oleh seorang jurnalis sungguhan? Nah, itu dia. Gimana Anda bisa yakin kalau itu bukan sekedar halusinasi yang dirakit sama kecerdasan buatan? Atau yang lebih parah lagi, hasil kurasi dari algoritma yang memang secara spesifik dirancang cuma buat bikin Anda marah demi dapat klik? Itu kecemasan modern yang sangat wajar. Dan sejujurnya, itu realitas kita sekarang. Kita hidup di era di mana informasi itu mengalir kayak air bah, tapi kejernihan justru makin langka. Betul. Apa yang kita baca, kita lihat, dan kita konsumsi setiap hari, itu seringkali cuma produk dari mesin, kode, dan insentif finansial yang sama sekali nggak kasat mata buat pengguna biasa seperti Anda. Dan itulah kenapa sesi eksplorasi mendalam kita kali ini terasa sangat mendesak. Hari ini kita punya satu misi penting. Misi yang cukup berat tapi sangat relevan. Iya, kita bakal membongkar konsep-konsep krusial seputar regulasi media modern. Kita mau menelusuri gimana sebenarnya sebuah masyarakat, termasuk di Indonesia tentunya, berusaha mengontrol aliran informasi, ini tanpa, nah ini kuncinya, tanpa membunuh nyawa demokrasi itu sendiri. Betul sekali. Sebuah keseimbangan yang sangat rapuh. Menuju era yang bisa dibilang Wild West ya. Era koboi digital. Nah, era di mana raksasa media sosial dan AI seolah beroperasi tanpa hukum sama sekali. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal aturan hukum yang ngebosenin loh. Ini tentang gimana kita melindungi isi kepala kita sendiri. Sepakat. Untuk bisa menavigasi kekacauan ekosistem digital hari ini, kita harus paham dulu fondasinya. Kita kan nggak tiba-tiba aja ada di era di mana algoritma menguasai segalanya, kan? Iya, pasti ada prosesnya. Ada evolusi panjang tentang gimana manusia memandang kebebasan informasi. Dan itu dimulai dengan upaya melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut di masa lalu. Oke, kalau gitu mari kita putar waktu sejenak. Dari kontrol negara yang absolut menuju kebebasan. Gimana sih proses awalnya ini? Kalau kita mundur jauh ke abad ke-18 dan 19 ya, terutama di Inggris dan Amerika Serikat ya. Waktu itu muncul sebuah tradisi pemikiran yang sangat kuat. Namanya Libertarian Press Theory atau teori pers libertarian. Libertarian, oke. Pada masa itu, trauma terhadap raja dan penguasa tiran itu masih sangat membekas di masyarakat. Jadi gagasan utamanya adalah penolakan mutlak terhadap segala bentuk campur tangan negara. Terutama dalam urusan penerbitan. Jadi negara nggak boleh ikut campur sama sekali ya? Sama sekali nggak boleh. Kebebasan pers dianggap sebagai hak fundamental. Pasar gagasan itu dibiarkan sebebas-bebasnya. Bebas-bebas-bebasnya ya? Iya, dengan keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya pasti bakal ngalahin kebohongan secara alami. Wah, kedengarannya sangat romantis dan idealis ya. Kayak sebuah utopia di mana semua orang bebas bicara dan rasionalitas selalu menang. Sayangnya, realitas di lapangan gak seromantis itu. Selalu begitu kan, praktiknya beda. Betul. Memasuki pertengahan abad ke-20, kelemahan fatal dari kebebasan absolut ini mulai kelihatan jelas. Di mana tuh mulai kelihatannya? Di Amerika Serikat, sekitar tahun 1947, terbentuklah yang namanya Hutchins Commission. Hutchins Commission? Iya. Komisi ini tuh menginvestigasi kondisi pers waktu itu. Dan mereka menemukan kebenaran yang cukup pahit. Apa penemuannya? Ternyata, pers yang sepenuhnya bebas dan cuma dikendalikan oleh motif komersial justru berujung pada monopoli opini. Oh, karena yang punya modal besar yang menang, gitu? Persis. Berujung pada sensasionalisme dan propaganda. Pemilik modal raksasa bisa dengan gampang membungkam suara minoritas tanpa perlu bantuan negara sekalipun. Wow. Jadi dari sana muncul kesadaran baru ya? Betul, dari sinilah lahir pergeseran besar menuju Social Responsibility Theory atau teori tanggung jawab sosial. Berarti kebebasan itu ada harganya. Harganya sangat mahal. Komisi ini menyimpulkan kalau kebebasan pers itu harus selalu diikat dengan kewajiban moral. Kewajiban moral seperti apa bentuknya? Media punya tanggung jawab untuk akurat, berimbang, dan melayani kepentingan publik. Bukan cuma ngejar keuntungan buat pemegang saham. Masuk akal. Nah, self-regulation atau regulasi mandiri ini kemudian dipertahankan. Tapi didorong bukan lagi sekedar buat nolak campur tangan negara. Tapi buat apa? Sebagai instrumen agar media bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri dalam memenuhi tanggung jawab sosial tadi. Oke. Kalau saya boleh pakai perumpamaan nih. Silakan. Ini tuh kayak seorang remaja yang baru aja pindah dari rumah orang tuanya yang sangat otoriter. Oke, remaja yang baru bebas. Iya, si orang tua ini ibarat negara yang suka nyensor sana-sini. Nah, tiba-tiba si remaja ini ngekos sendiri kan, dia dapat kebebasan penuh. Bebas mau ngapain aja? Benar. Awalnya dia pesta tiap hari, makan sembarangan, begadang. Sampai akhirnya dia sadar, wah kalau begini terus, hidup saya bisa hancur berantakan nih. Mulai muncul kesadaran ya? Persis. Akhirnya, kebebasan itu justru menyadarkan dia kalau dia harus bikin aturan jam malam sendiri, atur keuangan sendiri. Dia mendisiplinkan dirinya dari dalam, bukan karena takut dimarahi orang tua lagi. Gimana menurut Anda? Perumpamaan yang sangat-sangat pas. Dan kalau kita tarik sejarah ini ke lanskap di Indonesia, transisi si remaja tadi itu terjadi dengan sangat dramatis pasca 1998. Wah iya, era reformasi. Betul, karena selama puluhan tahun di era Orde Baru, kontrol negara itu kan absolut banget. Sangat absolut. Pemerintah punya senjata mematikan yang namanya SIUPP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pres. Ingat banget soal itu, kalau ada berita yang sedikit aja nyinggung penguasa. Langsung, SIUPP dicabut, medianya dibredel, wartawannya kehilangan pekerjaan, bahkan gak jarang yang dipenjara. Menakutkan sekali waktu itu. Nah, trauma kolektif inilah yang bikin Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. UU pers kita yang sekarang. Iya, memutuskan buat banting setir sepenuhnya ke arah self-regulation. Regulasi mandiri tadi. Betul. Tujuannya cuma satu waktu itu. Memastikan pematikan gak punya lagi tombol mematikan untuk membungkam kritik. Oke, saya paham betul ya. Kenapa kita tuh jadi sangat alergi sama campur tangan pemerintah setelah melewati masa lalu yang segelap itu? Sangat bisa dimaklumi.

Pemerintah punya senjata mematikan yang namanya SIUPP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pres. Ingat banget soal itu. Kalau ada berita yang sedikit aja nyinggung penguasa, langsung SIUPP dicabut. Medianya dibredel, wartawannya kehilangan pekerjaan, bahkan gak jarang yang dipenjara. Menakutkan sekali waktu itu. Nah, trauma kolektif inilah yang bikin Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, UU pers kita yang sekarang. Iya. Memutuskan buat banting setir sepenuhnya ke arah self-regulation. Regulasi mandiri tadi. Betul. Tujuannya cuma satu waktu itu. Memastikan pemerintah nggak punya lagi tombol mematikan untuk membungkam kritik. Oke. Saya paham betul ya, kenapa kita tuh jadi sangat alergi sama campur tangan pemerintah setelah melewati masa lalu yang segelap itu. Sangat bisa dimaklumi. Pemerintah punya senjata mematikan yang namanya SIUPP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pres. Ingat banget soal itu, kalau ada berita yang sedikit aja nyinggung penguasa, langsung SIUPP dicabut. Medianya diberegol, wartawannya kehilangan pekerjaan, bahkan gak jarang yang dipenjara. Menakutkan sekali waktu itu. Nah, trauma kolektif inilah yang bikin Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, UU pers kita yang sekarang. Iya. Memutuskan buat banting setir sepenuhnya ke arah self-regulation. Regulasi mandiri tadi. Betul. Tujuannya cuma satu waktu itu. Memastikan pemerintah nggak punya lagi tombol mematikan untuk membungkam kritik. Oke. Saya paham betul ya, kenapa kita tuh jadi sangat alergi sama campur tangan pemerintah setelah melewati masa lalu yang segelap itu. Sangat bisa dimaklumi. Tapi mari kita bedah pelan-pelan. Sebagai orang yang mengonsumsi berita setiap hari, saya harus bersikap skeptis di sini. Tentu, silakan. Bukankah membiarkan industri mengatur dirinya sendiri itu punya celah yang lumayan berbahaya? Kita kan sering banget dengar istilah club mentality atau mentalitas klub. Mentalitas melindungi golongan sendiri. Nah, bayangkan begini, para pemilik media dan wartawan senior kumpul bareng bikin aturan etik mereka sendiri. Terus pas ada salah satu dari mereka yang melanggar, misalnya menyebarkan hoaks gitu ya. Iya, atau misalnya menerima suap. Terus mereka sendiri yang ngadili teman mereka itu. Bukankah sangat manusiawi kalau akhirnya mereka saling menutupi kesalahan secara tertutup demi menjaga nama baik klub mereka? Itu poin yang sangat valid. Dan dari yang saya amati ya, sanksi pelanggaran etik jurnalistik itu biasanya mentok-mentok cuma surat teguran atau kewajiban memuat hak jawab. Benar. Buat perusahaan media raksasa yang katakanlah udah dapat miliaran rupiah dari klik berita sensasional, apa pedulinya mereka sama selembar surat teguran? Itu kekhawatiran yang sangat nyata di lapangan. Memang, ketika tekanan komersial buat dapat traffic penonton tuh begitu tinggi, etika sering banget dinomorduakan. Iya kan? Uang yang bicara jadinya. Dan mekanisme internal teguran publik itu memang seringkali gagal ngasih efek jera yang signifikan. Tapi... Ada tapinya nih? Ada. Justru karena kita tuh sadar akan bahaya club mentality dan lemahnya sanksi murni dari self-regulation inilah, sistem di Indonesia tuh nggak berhenti di situ aja. Terus berevolusi jadi apa? Yang sangat unik. Di dalam literatur regulasi media, ini dikenal sebagai hybrid regulation atau regulasi hibrida. Regulasi hibrida berarti gabungan gitu. Nggak murni mandiri, tapi juga nggak sepenuhnya dikendahikan negara. Secara konseptual, iya. Sistem hibrida ini tuh mencoba melampaui perdebatan kuno antara negara yang mengekang versus pasar yang bebas lepas. mencari jalan tengah yang ideal? Betul. Ia melibatkan banyak aktor. Ada negara, industri pers, masyarakat sipil, dan menggunakan instrumen yang berlapis-lapis. Berlapis gimana contohnya? Untuk melihat betapa uniknya mutasi di Indonesia ini, coba deh kita bandingkan sama negara lain. Oke, mari kita bandingkan. Di Inggris, mereka punya IPSO, Independent Press Standards Organization. Itu murni self-regulation, yang sifatnya sukarela dari industri pers, tanpa campur tangan undang-undang sama sekali. Murni industri yang atur. Iya. Terus di Jerman, ada Pressrat. Itu didukung regulasi, tapi operasionalnya murni diserahkan ke komunitas pers. Nah, kalau di Indonesia? Di Indonesia, kita punya Dewan Pers dengan struktur yang sangat-sangat berbeda. Sebentar, sebentar. Kalau saya coba bayangkan bentuk kelembagaan Dewan Pers kita ini, rasanya kok aneh sekali ya? Anehnya di bagian mana? Ya, secara hukum, eksistensi Dewan Pers itu kan lahir dari rahim negara, diamanatkan langsung oleh Pasal 15 Undang-Undang Pers. Betul, ada landasan hukumnya yang kuat. Jadi dia punya wewenang resmi. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat isinya, anggota Dewan Pers itu murni dari tokoh masyarakat dan komunitas pers itu sendiri. Nggak ada birokrat atau menteri titipan pemerintah di dalamnya. Betul sekali. Ini tuh kayak melihat hewan platipus di dunia regulasi hukum, ya nggak sih? Platipus. Wah, perumpamaan yang menarik. Coba jelaskan. Ya, dia kan mamalia tapi bertelur. Nah, Dewan Pers ini punya paruh legitimasi negara karena dibentuk oleh undang-undang, tapi dia juga punya bulu independensi profesi karena anggotanya dari komunitas pers dan didanai secara campuran. Benar nggak cara saya melihatnya? Itu cara yang sangat visual dan akurat banget buat memahaminya. Dan yang sangat menarik di sini adalah bagian paling krusial dari si platipus ini adalah gimana wewenangnya bekerja di dunia nyata. Gimana tuh prakteknya? Dewan Pers kita itu punya apa yang disebut sebagai kekuatan quasi-regulatory. Quasi-regulatory. Kayak setengah mengatur gitu. Iya. Mereka memang bukan lembaga legislatif di DPR yang bikin undang-undang. Tapi keputusan yang mereka keluarkan itu punya dampak hukum yang sangat mengikat. Contoh konkretnya seperti apa? Salah satu fungsi terpentingnya adalah melakukan pendataan dan verifikasi perusahaan pers. Pendataan ini maksudnya ngasih stempel aja. Mana media yang resmi, mana yang abal-abal gitu. Oh, jauh lebih dalam dari sekedar ngasih stempel. Proses verifikasi ini tuh sebuah mekanisme di mana Dewan Pers benar-benar memastikan sebuah media itu memenuhi standar profesionalisme. Standar kayak apa? Yah, kesejahteraan wartawannya jelas nggak? Kode etiknya ditegakkan nggak? Nah, kekuatan quasi-regulatory ini muncul pada konsekuensi akhirnya. Apa konsekuensinya kalau nggak lolos verifikasi? Jika sebuah media abal-abal nggak terdata atau nggak terverifikasi, mereka akan otomatis kehilangan perlindungan hukum khusus yang dijamin oleh UU Pers. Oke, coba kita bawa ini ke skenario nyata biar dampaknya lebih terasa buat pendengar. Boleh. Bayangkan ada sebuah portal berita antah berantah, sebut saja kabarkaget.com gitu ya. Kabarkaget.com, oke? Tiba-tiba mereka mempublikasikan berita yang menuduh seorang bupati korupsi. Tapi isinya sama sekali nggak berdasar. Tujuannya murni cuma buat memeras sang bupati. Sering terjadi kasus pemerasan berkedok jurnalisme. Nah, karena kabarkaget.com ini nggak terverifikasi oleh si paruh platipus Dewan Pers tadi, betul. Si bupati bisa langsung panggil polisi dan menjerat si pembuat berita itu dengan pasal pidana umum, kayak pasal pemerasan atau UU ITE kan? Sangat bisa. Dan pembuat berita itu nggak akan bisa berlindung di balik tameng kebebasan pers. Karena secara hukum mereka nggak diakui sedang menjalankan fungsi jurnalistik. Tepat sekali. Inilah kekuatan nyata dari regulasi hibrida itu. Dewan Pers yang memfilter mana yang berhak dilindungi UU Pers dan mana yang murni kriminal. Wow, masuk akal. Dan sebaliknya, mekanisme ini juga menjadi pelinding baja bagi jurnalis yang sejati. Ini berkaitan erat dengan pergeseran dari akuntabilitas eksternal ke akuntabilitas internal. Bisa dijelaskan bedanya? Secara historis, penguasa itu sangat suka pakai akuntabilitas eksternal, seperti hukum pidana misalnya. Untuk memenjarakan wartawan yang kritis ya? Betul. Tapi berkat adanya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 13 tahun 2023. SEMA nomor 13 tahun 2023. Oke. Okay. Pengadilan dan kepolisian itu diarahkan bahwa setiap sengketa pemberitaan dari media yang terverifikasi itu harus diselesaikan dulu di sidang etik Dewan Pers. Nggak boleh langsung main tangkap. Oh, jadi harus lewat meja Dewan Pers dulu. Betul. Inilah yang disebut wujud akuntabilitas internal. SEMA ini secara efektif mencegah yang namanya kriminalisasi jurnalis yang memang sedang mengungkap kebenaran di lapangan. Jadi arsitektur hibrida ini sebenarnya bekerja dengan sangat elegan ya? Sangat elegan dan berlapis. Iya, melindungi kebebasan pers dari intervensi pemerintah, tapi di saat yang bersamaan mencegah media bertindak semena-mena dengan ancaman pencabutan status verifikasi tadi. Betul, sebuah keseimbangan yang bagus. Tapi, nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Dan menurut saya, ini masalah utamanya sekarang. Masalah disrupsi ya? Iya. Arsitektur seindah itu mungkin bekerja sempurna di era koran cetak, majalah, atau televisi di tahun 2000-an. Masalahnya, kita sekarang baru aja dihantam gempa bumi tektonik bernama disrupsi digital. Gempa yang meruntuhkan banyak batas. Tiba-tiba batas-batas negara menguap. Kita nggak lagi cuma berhadapan sama konglomerat media lokal di Jakarta. Kita sekarang berhadapan sama raksasa teknologi dari Silicon Valley. Pergeseran struktur kekuasaan ini dampaknya tuh masif banget. Luar biasa. Kenapa bisa sedrastis itu? Karena gini, di era analog, negara itu mengontrol informasi lewat izin siaran atau kuota kertas cetak. Hmm. Sekarang, platform digital global kayak Facebook, Google, TikTok, X, mereka yang ngambil alih peran itu. Mereka yang ngontrol salurannya sekarang? Betul. Mereka tuh bukan lagi sekedar perusahaan pembuat aplikasi lucu-lucuan. Mereka telah berevolusi menjadi infrastruktur informasi global. Infrastruktur? Iya. Mereka lah yang membangun jalan tolnya, jembatannya, pelabuhannya, tempat di mana arus informasi seluruh dunia berputar tiap detik. Dan tentunya, sebagai yang bangun jalan tol, mereka memungut pajak dari setiap interaksi yang lewat di jalan mereka, kan? Wah, tepat sekali. Mereka memonopoli kurasi konten, agregasi berita, dan yang paling mematikan buat industri lokal, pendapatan iklan. Betul. Mereka menyedot mayoritas pendapatan iklan digital. Model bisnis kayak gini secara sistematis menghancurkan ekonomi media konvensional. Padahal, media konvensional ini yang menanggung biaya mahal buat produksi jurnalisme investigasi berkualitas. Bikin liputan mendalam kan mahal ya? Butuh waktu, butuh biaya riset. Sementara platform tinggal nyedot beritanya aja. Nah, itu dia. Tapi, kerusakan ekonominya itu baru setengah dari masalah loh. Hah, ada yang lebih parah dari bangkrutnya media lokal? Ada. Setengah lainnya, dan menurut saya ini yang lebih berbahaya, ada pada level mekanika teknologinya, yaitu algoritmanya. Oke, mari kita bahas algoritma. Algoritma platform raksasa ini tuh nggak pernah dirancang buat mencari kebenaran, keberimbangan, atau mendidik publik. Sama sekali nggak. Terus dirancang buat apa? Mereka dioptimalkan secara matematis murni untuk satu metrik tunggal. Engagement. Keterlibatan. Seberapa lama Anda mau menatap layar ponsel tanpa berkedip? Karena makin lama kita scrolling, makin banyak slot iklan yang bisa dijejalkan ke mata kita, kan? Betul. Dan lebih parahnya lagi, dari yang saya baca, emosi apa sih yang paling cepat ditangkap sama algoritma buat nahan perhatian kita? Emosi negatif biasanya. Amarah, ketakutan, kemarahan moral. Kita gampang banget terpancing kalau lihat berita yang bikin emosi. Tepat. Secara psikologis, konten yang memicu amarah itu bisa menyebar 6 kali lebih cepat di jaringan sosial dibandingkan konten faktual yang netral atau membosankan. 6 kali lipat. Hasil dari mekanika ini adalah ledakan disinformasi dan polarisasi yang ekstrim di tengah masyarakat kita. Orang jadi gampang berantem cuma gara-gara beda pendapat di kolom komentar. Betul, ruang publik atau public sphere yang dulunya diharapkan jadi tempat warga berdiskusi secara rasional dan sehat, sekarang malah jadi arena gladiator ya. Betul, jadi arena gladiator emosional. Media konvensional pun akhirnya kehilangan fungsinya sebagai pendidik warga sipil karena mereka terpaksa ikut main dalam logika algoritma ini demi bertahan hidup. Harus bikin judul clickbait biar dapat traffic? Iya, mau nggak mau. Wah, ini melahirkan sebuah ironi yang sangat besar. Platform-platform raksasa ini pada dasarnya bertindak seperti pemimpin redaksi terbesar di dunia. Pemimpin redaksi tanpa kantor redaksi. Benar. Algoritma mereka lah yang menentukan berita mana yang layak masuk di newsfeed Anda pagi ini, dan mana yang tenggelam gak berbekas. Betul. Tapi anehnya, pas ada hoax yang memicu kerusuhan, atau merusak pemilu gara-gara algoritma mereka merekomendasikan hal itu, mereka tiba-tiba cuci tangan. Berlindung di balik status perusahaan teknologi. Iya, mereka akan bilang, oh kami cuma perusahaan penyedia platform kok, kami gak produksi konten, jadi kami gak terikat sama etika jurnalistik. Klise sekali alasannya. Nah, ini yang bikin saya penasaran banget. Gimana caranya sebuah lembaga nasional, kayak Dewan Pers kita, yang yurisdiksinya cuma ada di Indonesia, bisa menuntut akuntabilitas dari kotak hitam algoritma global yang servernya aja ada di benua lain? Itu pertanyaan jutaan dolar. Itu adalah kebuntuan regulasi terbesar di abad ke-21. Terus gimana solusinya? Kalau kita pakai hukum teritorial konvensional buat mengatur entitas digital global, itu tuh ibarat menangkap asap pakai jaring ikan. Nggak akan bisa. Bocor semua ya? Betul. Disinilah kita harus beralih pada konsep teoritis yang lebih maju, yang ada di sumber literatur kita, yaitu network governance atau tata kelola berjejaring. Tata kelola berjejaring. Konsepnya Manuel Castells ya? Tepat sekali. Manuel Castells banyak membahas ini. Gimana konsep ini beroperasi di dunia nyata? Castells ngingetin kita bahwa di era internet ini, kekuasaan itu nggak lagi berbentuk piramida hierarkis, di mana negara ada di pucuk pimpinan sambil ngasih instruksi ke bawah. Karena udah nggak relevan lagi. Iya, kekuasaan itu sekarang menjebar, terdistribusi, dalam bentuk nodes atau simpul-simpul di sebuah jaringan raksasa. Oke. Nah, logikanya, kalau kekuasaannya berwujud jaringan, maka aturan atau regulasinya juga harus bekerja layaknya jaringan. Jadi nggak bisa top-down lagi? Nggak bisa. Pemerintah lokal nggak bisa kerja sendirian. Pemerintah, platform global, masyarakat sipil, dan dewan pers itu harus saling mengait, berbagi peran, dan bernegosiasi secara horizontal. Berarti fokus diskusinya harus benar-benar digeser ya? Kita nggak bisa lagi cuma teriak-teriak soal etika jurnalisme di dalam ruang redaksi. Harus diperluas. Kita harus masuk ke ranah platform governance. Dan yang paling menantang, algorithmic accountability atau akuntabilitas algoritma. Gimana caranya memaksa mereka buat transparan soal algoritma itu? Akuntabilitas algoritma itu intinya adalah platform nggak bisa lagi pakai alasan rahasia dagang sebagai perisai absolut setiap kali ada masalah. Nggak bisa sembunyi di balik alasan kode rahasia perusahaan gitu. Betul. Mereka harus membuka kotak hitam itu. Setidaknya kepada regulator atau auditor independen terpercaya. Apa aja yang harus dibuka? Misalnya, mereka harus bisa menjelaskan secara rinci variabel apa aja sih yang bikin sistem mereka merekomendasikan konten radikal ke akun seorang remaja. Wah, itu penting banget buat diaudit. Dan jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, Indonesia sebenarnya punya instrumen negosiasi yang sangat nyata dalam tata kelola berjejaring ini. Kita nggak cuma bisa memohon belas kasihan Silicon Valley Yes, ya, jelas. Kita punya daya tawar geopolitik dan demografis yang sangat kuat. Betul. Kita ini negara dengan populasi pengguna internet terbesar keempat di dunia loh. Ratusan juta pasang mata yang jadi pasar utama mereka. Iya, tepat. Kalau mereka mau berbisnis dan mengeruk untung di sini, ya mereka harus ikut aturan main lokal yang kita buat. Kalau enggak ya tutup aja aksesnya. Nah, ancaman pembatasan akses pasar atau pemberlakuan aturan kayak publisher rights atau hak penerbit. Oh, yang memaksa platform buat bagi hasil pendapatan ke media lokal itu ya? Betul sekali. Instrumen-instrumen kayak gitu bikin negara dan dewan pers punya daya paksa agar platform global ini mau nggak mau duduk bareng buat negosiasi. Mulai kelihatan ya kekuatan jaringannya? Dan yang paling menarik, kita bisa melihat bukti nyata kalau institusi hibrida kita, si Platypus tadi, itu sedang aktif beradaptasi. Oh iya, adaptasi seperti apa? Merespon ledakan generative AI belakangan ini, Dewan Pers di Indonesia baru saja menerbitkan aturan baru, yaitu Peraturan Nomor 1 Tahun 2025 tentang penggunaan AI dalam karya jurnalistik. Wah, ini kemajuan yang sangat spesifik dan up to date. Apa sebenarnya dampak praktis dari aturan AI ini buat ruang redaksi? Apakah mereka cuma sekedar dilarang pakai ChatGPT gitu aja? Oh enggak, bukan pelarangan absolut. Karena bagaimanapun juga disrupsi teknologi ini nggak mungkin dihindari kan? Iya, melawan arus namanya kalau dilarang total. Aturan ini justru fokus pada mekanika akuntabilitasnya. Misalnya, peraturan tersebut menegaskan satu prinsip penting, human in the loop, AI menyusun naskah atau merangkum data statistik. Keputusan akhirnya tetap di tangan manusia. Keputusan akhir untuk klik terbit harus berada di tangan editor manusia. Berarti kalau ada salah-salah, manusianya yang tanggung jawab. Tepat. Jika sebuah artikel hasil generate AI ternyata mengandung halusinasi, misalnya mengarang kutipan palsu dari seorang menteri gitu ya. AI kan sering tuh ngarang bebas. Nah, media tersebut nggak bisa buang badan dan menyalahkan mesinnya. Oh ini AI-nya yang salah, nggak bisa begitu. Nggak berlaku ya alasan itu? Editor manusia dan perusahaan pers itulah yang akan memikul tanggung jawab hukum dan etiknya di hadapan Dewan Pers. Adil sih. Selain itu, ada dorongan kuat juga untuk transparansi. Harus dikasih tahu ke pembaca ya? Betul. Pembaca harus diberitahu secara jelas, lewat label kah atau watermark, jika sebuah konten itu diproduksi menggunakan bantuan kecerdasan buatan. Jadi kalau ditarik benang merahnya dari obrolan kita, ini tuh wujud nyata dari evolusi tata kelola media itu sendiri ya? Betul. Sebuah adaptasi yang berkelanjutan. Dari yang awalnya Dewan Pers cuma ngurusin wartawan manusia yang melanggar kode etik di lapangan, sekarang mereka memperlebar jaringnya untuk mengevaluasi gimana mesin, bot, dan algoritma didesain, digunakan, dan didistribusikan dalam memproduksi yang namanya kebenaran. Sebuah lompatan besar dalam regulasi kita. Jadi, apa arti dari semua ini? Untuk Anda yang mendengarkan dari tadi, kenapa sih semua kerumitan struktural ini penting buat kehidupan Anda sehari-hari? Ya, kenapa publik harus peduli? Karena regulasi media itu pada dasarnya bukanlah tumpukan dokumen hukum yang membosankan di laci kementerian, sama sekali bukan. Regulasi media adalah medan pertempuran real time untuk melindungi isi kepala dan pikiran Anda. Pertempuran memperebutkan atensi dan kebenaran. Betul. Ini adalah pertarungan terus-menerus untuk mempertahankan hak Anda, hak kita semua, dalam mendapatkan informasi yang jernih, faktual, dan nggak dimanipulasi cuma demi kepentingan bisnis pihak lain. Dari sejarah keberanian melawan sensor negara di masa lalu, sampai tantangan hari ini? Iya, tantangan kolosal di mana kita semua, baik itu masyarakat, komunitas pers, maupun pemerintah, harus berkolaborasi bareng-bareng menjinakkan algoritma dan AI yang bersembunyi di balik layar ponsel pintar Anda. Dan mengamati seberapa cepat teknologi AI ini berkembang merasuk ke dalam jurnalisme. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda pikirkan lebih jauh. Silakan, pertanyaan apa itu? Jika hari ini AI sudah secara aktif digunakan untuk meriset, menyusun, dan mendistribusikan berita harian, menurut Anda, mungkinkah di masa depan yang nggak terlalu jauh dari sekarang, kita justru bakal membutuhkan AI yang lain untuk bertindak sebagai ombudsman otomatis? Wah, AI mengawasi AI. Betul. Sebuah sistem mesin pengawas yang bisa mendeteksi bias, halusinasi, dan pelanggaran etik dari AI si penulis berita secara real time. Mesin jadi polisi buat mesin lainnya? Nah, pertanyaannya, jika masa depan kita berujung pada mesin yang mengawasi mesin, di mana kita akan meletakkan kompas moralitas manusia? Itu, sebuah teka-teki masa depan yang benar-benar memancing imajinasi ya. Pasti bakal sangat menarik lihat gimana interaksi antara manusia dan kode ini akan terus mengubah cara kita memahami dunia di sekitar kita. Sangat patut ditunggu. Jadilah pembaca dan konsumen informasi yang sadar, yang kritis, dan selalu mempertanyakan kenapa sebuah berita bisa sampai muncul di layar Anda. Teruslah menggali, teruslah mencari konteks. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita berikutnya.